Oke, langsung saja artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang Sidoarjo ya. Tak omongi, ratu seksinya Indonesia. Kasih oblok-obloknya mana untuk Lala Widi Ju Palapa. Ayo dong. Kotanya mana dulu dong? Terima kasih. Terima kasih Mas Bam.